mata'an lakum wa li'an'amikum fa'idha ja'atis sakhah yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. لا يكن في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. Dalam satu riwayat yang sahih dikatakan, yang namanya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu kelembutan itu kecuali akan membuatnya jelek. La yakun fi syai'in illa zana, jadi zain. Dan tidaklah yunza'u min syai', tidak dicabut dari sesuatu kecuali menjadi syana, menjadi syin, jelek. Berarti kelembutan ini akan mengindahkan segala sesuatu, khususnya para akhwat, perempuan-perempuan yang menjadi istri-istri para suaminya. Jangan dikira kecantikan itu hanya dengan polesan, tetapi juga dengan ar-rifqu. Karena Nabi mengatakan, kalau ada rifqu pada seseorang, maka orang itu jadi indah. Bayangkan kalau sudah cantik wajahnya, kemudian ucapannya kasar, kurang ajar pada suami, maka suami itu muak kepadanya. Lihat mukanya, muak, walaupun cantik. Tetapi sebaliknya yang mukanya sederhana, biasa-biasa saja, tapi dengan kelembutannya, dengan tutur katanya, dengan sikapnya, dengan ihsannya, maka suaminya itu melihatnya cantik sekali. Dan merasa kalau ini orang istimewa. Wanitanya adalah tidak wanita sembarangan, tapi wanita yang memiliki kelebihan. Sehingga tumbuh cintanya dan kasih sayangnya pada istri tadi. Ini perlu dicatat dengan tinta emas agar selalu ingat bahwasanya kecantikan dan keindahan tidak hanya dari zahirnya, tetapi juga dari hati dan dari sikap